الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaidah ketiga الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الجنس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. Alif dan lam, alif lam atau al, yang masuk ke sifat-sifat isim fa'il, isim maf'ul, ya, wa asma'il jins, masuk kepada isim-isim jins, maka ini memberikan faedah tufidu al-istighraqa, memberikan faedah atau memberikan pemahaman pengertian yang menyeluruh. Bihasabi, tentunya sesuai dengan madakhalat alaih, kata-kata yang dimasukinya. Ya, taibar karabikum. Jelas ini ya. Nah, kita baca. Ya, fadal dibaca di sini. Siapa? Si ini, Fikri. Apa? Fikri, baca Fikri. Perhatikan di sini. Qad nassa 'ala dhalika ahlul usuli wa ahlul arabiyyati. Ya, maka kaidah ini telah ditetapkan oleh para ulama ahli usul dan juga ulama-ulama ahli bahasa Arab. Muttafaq 'ala i'tibari dhalika ahlul ilmi wal iman. Dan para ahlul ilmi, para ulama dan ahlul iman telah menyepakati untuk mengacu kepada kaedah ini. Bahwasanya alif lam, al yang terdapat di nas, di Al-Quran maupun hadis. Ya, yang masuk kepada sifat-sifat atau isim jenis. Maka memberikan faedah istighraq, menyeluruh. Ya, tentunya bihasabi madakhalat alaih. Ya, tentunya sesuai dengan apa kata-kata yang dimasukinya. Ya, barakallahu fikum. Misalnya apa sih? Misalnya, innal insana lafi khusrin. Ya, perhatikan, innal insana. Ya, innal insana. Ah, ins di sini isim jins. Ya, isim jins. Ya, perhatikan, innal insana lafi khusrin. maka seluruh manusia istighraq, menyeluruh, berada dalam kerugian. Nah itu kalau isim jins. Kalau wasaf apa? Sifat-sifat. Gampang. Ya. Innal ladina amanu wa amilus salihat wa amilus salihat. Ya. Maka ini menyeluruh. Ya. Menyeluruh semuanya. Barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kita baca lagi berikutnya. Fa misal. Famislu qawlihi ta'ala, misalnya firman Allah Ta'ala, lihat nih, wasaf ini, sifat innal muslimin, ya, wasaf antum paham ya, kalau wasaf itu isim fa'il, isim maf'ul, innal muslimina, ya, innal muslimina wal muslimati, muslim ini kan isim fa'il, aslama yuslimu, ya enggak, mu'min juga amana yu'minu mu'min, ini isim fa'il, ini berarti wasaf. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati. Ya, ini umum. Semua istighraq menyeluruh. Mau muslim yang mana, muslimat yang mana, mukmin yang mana, mukminat yang mana, ya. Tapi di sini Allah bedakan muslimat, mukminat. Berarti kalau dibedakan memberikan pengertian tersendiri. Ya enggak? Nah, tapi kalau disebutkan muslim saja, mukmin masuk di situ juga. Kalau mukmin saja berarti muslim masuk di situ juga. Nah, kalau muslimin, muslimat, mukminin, mukminat berarti dibedakan sebagaimana tingkat perbedaan bahwasanya iman di atas Islam. Paham sini? Barakallahu fikum. Kalau orang yang berislam yang beramal amal zahir, yang beriman beramal amal batin. Orang yang beriman otomatis beramal amal zahir. Kalau disebutkan secara tersendiri. Namun di sini Allah bedakan. Sampai firman Allah, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mukminin mukminat, muslimin muslimat, mereka inilah yang Allah janjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya. Wa adkhala fi hadhihi al-awsafi, maka Allah memasukkan di semua sifat-sifat ini, muslimin muslimat, mukminin mukminat, kulla ma yatanawaluhu min ma'anil Islam. Allah memasukkan semua yang mencakup makna-makna Islam, wal iman, kunut, kunut apa kunut? Kunut subuh. Apa maknanya? Kunut sini maksudnya ketaatan. Kunut ini masdar dari qanata, yaqnutu, ya. Ketaatan. Wasidq. Ya, dan juga memasukkan semua makna yang mencakup kejujuran. Wa ila akhiriha dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ya, kemudian kata Syekh, wa anna bi kamali hadhihi al-awsaf, dan bahwa dengan sempurnanya sifat-sifat ini, yakmulu li sahibiha, maka akan sempurna pula bagi penyandangnya, bagi si mukmin tadi maupun mukminah tadi, marutiba alaihi minal maghfirati wal ajri al-azim. Baik, maka ini akan mengakibatkan dia mendapatkan ampunan pahala yang besar, karena Allah janjikan kan, adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ini kan Allah janjikan demikian. Taib barakallahu fikum. Jadi tergantung apakah dia si penyandangnya itu dia memiliki iman yang kuat, pahala semakin kuat. Wa binuqsaniha yanqusu. Tapi dengan kurangnya keimanan, kurangnya keislaman yang dia miliki, maka akan kurang pula apa yang dia dapatkan berupa maghfirah, berupa ajr pahala, berupa azim, ya, berupa ajr pahala, ajr pahala. Wa bi adamiha yufqadu. Nah, kalau enggak ada sama sekali, enggak punya sifat keimanan, enggak punya sifat keislaman, maka yufqadu, tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebagaimana munafikun. Ya, mereka munafikun, mereka enggak punya keimanan, maka mereka enggak mendapatkan apa-apa. Kullu wasfin nahallahu anhu. Maka semua sifat yang Allah larang darinya, kita bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Rattaba ala dzalikal muttasibi bihi hukubatan wa syarran wa naqsan. Ya. Nah, maka ini akan berakibat bagi si orang yang memiliki sifat tersebut, kalau Allah sudah larang, kalau dia masih memiliki sifat tersebut, ini akan mengakibatkan adanya ukubah, sanksi, hukuman, wa syarran, keburukan, wa naqsan dan kekurangan. Yakunu lahum min dzalika bihasabi maqama bihi minal wasfi al-madzkuri. Ya, maka yang demikian itu sesuai dengan kadar sifat yang dimilikinya tadi, sifat yang disebutkan. Tapi di sinilah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya hukum apabila dikaitkan dengan wasaf, dengan sifat, maka bertambahlah bertambahlah apa? Sanksi atau pahala. Ya, ini sesuai dengan konteks kalimat. Ya, kalau memang sifat tersebut enggak ada, enggak ada juga. Ya. Yang ini ada kaidah bagus dari kalangan ulama, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu dia berotasi, berputar pada ilatnya, sebabnya. Apakah ilatnya itu ada atau tidak ada? Ya, kuat atau lemah. Tabarakallahu fikum. Ya. Nah, hukum apabila dikaitkan dengan wasaf, maka dia menjadi kuat dengan kekuatan sifat tersebut, atau dia menjadi lemah dengan kelemahan sifat tersebut. Nah, ini kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama. Tabarakallahu fikum. Bisa dipahami sini ya? Nah, maka kalau dikatakan innamal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati a'adallahu lahum ajran ya a'adallahu lahum maghfiratun maghfiratan wa ajran adzima, maka kita katakan ya fakullama qawiyal iman qawiya al ajr. Nah, setiap kali keimanan kuat yang disandang oleh si penyandang sifat tadi, maka semakin kuat pula pahala. Wa kullama dha'ufa dha'ufal ajr. Tapi kalau sifatnya itu lemah, maka lemah pula ampunannya, lemah pula pahalanya. Ngerti sini? Ya, paham sini? Gampang ini kan? Gampang enggak? Hai barakallahu fikum. Ya, terus lanjut dibaca di sini. Siapa? Ini Raymond. Ayo Raymond. Innal insana khuliqa halu'a, ini isim jins ya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah, semua manusia. Ini kan sebagaimana disebutkan, kalau al masuk ke isim jins ya, al innal insan, al insan. Ya, insan isim jins, khuliqa halu'a, maka dia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Ini tufidu istighraq, menyeluruh. Terus idza massahu syarru jazu, apabila dia ditimpa kesusahan, kesulitan, dia berkeluh kesah. Terus nah, apabila dia mendapatkan kebaikan, manu'a, ya, dia menahan hartanya, artinya dia sangat pelit, enggak mau bersedekah dan seterusnya. Ya, terus amma amun. Ah, ini umum terhadap semua jenis manusia, sifatnya kayak begini. Ya, sifatnya kalau dia diciptakan berkeluh kesah, ya. Kemudian apabila ditimpa keburukan, dia diciptakan dalam keadaan kikir. Apabila ditimpa keburukan, dia berkeluh kesah. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia kikir. Nah, ini tiga sifat yang umum ada pada manusia, menyeluruh. Ini umum pada seluruh sifat manusia. Terus? Nah, semua manusia demikian sifatnya. Nah, terus illa man istasnallahu biqaulihi illa al-musallin. Ah, kecuali yang Allah kecualikan. Ya, kecuali yang Allah kecualikan ya dengan firman-Nya illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Ya, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, al-musallin isim sifat, maka menyeluruh siapa saja. Terus ila akhiriha kama anna qawlahu wal asri innal insana lafi khusri ay kullu insani muttasifun muttasifun muttasifun bil khosari. Taib ya, ila akhiriha sebagaimana firman Allah wal asr. Innal insan, nah lagi-lagi al insan isim jins, masuk al di situ, lafi khusrin, berada dalam kerugian, maka kullu insanin muttasifun bil khasar, maka semua manusia mereka bersifat dengan kerugian. Ya, terus nah, Allah kecualikan, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Terus matu'tabaru asma'il husna fa inna fi fil qur'ani minha shay'an kasir sayan kasiron wahia ajalu ulumil Qur'an. Fa masalan yukhbirullahu an nafsihi annahu Allahu wa annahu mulku wal alimu wa annahu man al maliku. Kalau mulku kerajaan, al maliku yang maharaja, terus wal alimu wal hakimu wal azizu wal rahimu wal qudwasu wal qudwas. Apa itu qudwas? Hah? Ini enggak pernah baca surah Al-Hasyr kayaknya ini. Hah? Kudus. Wal qudus assalamu. Qudwas. Kudus. Masa enggak pernah dengar nama Allah Al-Qudus? Al-Qudus. Ah, terus. Assalamu wal hamidu wal al-majidu. Allahu huwal ladzi lahu jami'u ma'ani uluhiyati allati yastahiqu an yulaha li ajliha yu'allahu an yu'allahu li ajliha wa hiya sifatul kamali kulliha wal mahamini kulliha wal fadlu kulliha wal ihsanu kulluha wa annahu la yusa'u. Wow, perhatikan wa hiya sifatul kamali kulliha wal mahamidu wal fadlu kulluhu, terus wal ihsan kulluhu, terus wa annahu la yusharikullahu la yusharikullaha ahadun fa'il dari yushariku, terus fi ma'nan min ma'anil uluhiyati La basharun maktub ke ahadun. La basharun wala mulkun. Malakun, malaikat. Balhum jami'an muta'allihuna. Muta'abbiduna li rabbihim. Khadi'una li jalalihi. Wa'adhamatihi. Baik. Terus wa'annahu al-mulku. Mulku lagi, apa sih mulku lagi kok ketagihan? Dan dia adalah kerajaan, masa kayak gitu. Wa'annahu al-maliku allazi lahu jami'u ma'anil mulki. Wahuwa al-mulku al-kamilu wa tasarrufu al-nafilu wa anna al-khalqa kulluhum mamaliki wa kulluhum mamaliki, gimana sih Raymond? Wa anna al-khalqa kulluhum mamalik. Ayo. Wa anna al-khalqa kulluhum mamalik. Kullahum. Kullahum. Ada, cukup, Raymond. Cukup. Baik. Ya. Wa a'zamu ma tu'tabaru bihi hadhihi al-qa'idatu. Dan ya, perhatikan di sini. A'zamu ma tu'tabaru bihi hadhihi al-qa'idatu bil asma'il husna. Dan yang paling agung, yang paling besar yang diungkapkan dengan kaidah ini, artinya kaidah ini sangat-sangat relevan diterapkan pada asma'ul husna. Ya. Fa inna fil Qur'ani minha syai'an katsiran. Karena di dalam Quran terkait hal ini sangat banyak disebutkan asmaul husna tersebut. Ya, yang ada al-nya. Wa hiya ajallu ulumil Quran. Dan ini merupakan ilmu Quran yang paling mulia, paling tinggi. Fa masalan yukhbirullahu 'an nafsihi annahu Allah. Semisal Allah menyebutkan di Al-Quran. Allah mengabarkan bahwasanya dia adalah Allah. Huwa Allah, gitu kan? Ya. Dia adalah Allah wa annahul malik. Dan bahwasanya dia adalah Al-Malik, ya, Sang Maharaja, Al-Alim, yang Maha Mengetahui, ya, yang Maha Mengetahui, Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Aziz yang maha perkasa, War-Rahim yang maha penyayang, Wal-Kudus ya, yang maha suci, As-Salam yang maha selamat ya. Kemudian Al-Hamid, Al-Majid yang maha terpuji, Al-Majid yang maha agung ya. Fa Allahu, maka Allah wallazi lahu jami'u ma'anil uluhiyah ya, maka Allah miliknya lah seluruh makna-makna uluhiyah ya, seluruh makna-makna uluhiyah, yaitu zat yang mesti diibadahi, allazi yastahiqquha, yang miliknya lah, yang haknya lah ya, yu'allahu liajriha, dia dipertuhankan, diibadahi karenanya ya, dia disembah karenanya. Wahiyya sifatul kamali kul, wahiyya sifatul kamali kulliha, maka dia adalah sifat kesempurnaan semuanya ya. Wal mahamidu kulliha, dia adalah pujian semuanya. Wal fadlu, keutamaan semuanya. Kulluhu wal ihsanu kulluhu wal mahamidu kulluhu wal fadlu kulluhu wal ihsan ya, dan juga ihsan, kebaikan semuanya. Wa annahu la yusyariku Allaha ahadun, dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang menandingi Allah, yang bersyarikat dengan Allah, menyekutukan Allah, yang menandingi Allah fi ma'nan minal ma'anil uluhiyah ya, dalam ya, tidak ada yang mampu menandingi Allah dalam makna, dari makna-makna uluhiyah, ketuhanan yang diibadahi. La basyarun wa la malakun, tidak ada seorang manusia pun maupun malaikat. Balhum jami'an, bahkan mereka semuanya muta'allihuna muta'abbiduna li rabbihim ya, bahkan semuanya mereka ini ya, mereka semuanya adalah muta'allihun ya, muta'abbidun, mereka semua menghambakan diri kepadanya, muta'allihun, menyembah ya, menyembah hambanya. Khadi'un, tunduk li jalalihi wa 'azamatihi ya, tunduk terhadap keagungan dan keagungannya ya. Barakallahu fikum. Ada lagi, wa annahul malik, dan dia lah raja, alladzi lahu jami'u ma'nal mulki, dia lah raja yang miliknya lah semua makna-makna kerajaan. Wa huwal mulkul kamil, kerajaan semuanya itu kerajaan yang sempurna ya. Sampai sini tadi yang dibaca Rehman ya, ya sampai sini bukan terusin di sini dibaca berikutnya. Wa tasarrufun nafid wa annal khalqa kullahum maliku lillah ya, abidun tahta ahkamil mulkihi al-qadariyah wa jazaiyah. Baik, barakallahu fikum ya. Terus lanjut di sini, siapa harga ya, alladhi ahata ilmu. Sufli nah. Wa kulliyati wa jazariyati wa ma ya'lamu al-khalqa wa ma la ya'lamu wa ma la ya'lamuna wa annahu al-hakimu alladhi lahu al-hikmatu at-tamatu asy-syamilatu bi jami'i ma qadahu wa qaddarahu wa khalaqahu wa jami'u ma syara'ahu la yakhruju an hikmatihi makhluqun wa la mashruqun wa annahu al-azizu alladhi lahu jami'u ma'ani al-izzati ala wajhi al-kamali tami min kulli wajhin izzati al-quwwati wa izzati al-imtina'i wa izzati al-qahri wa al-barakati wa anna jami'a al-khalqi fi ghayati al-jurbi wa nihayati al-faqri wa muntaha al-hajati wa al-darurati ila rabbihi wa annahu al-rahimu alladhi lahu jami'u ma'ani al-rahmati alladhi wasi'at rahmatuhu kulla shay'in wa lam yakhluq makhlukun min ihsanihi tafata'ini wa wasalat rahmatuhu haythu wasala ilmu rabbana wasi'at wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman wa annahu al-quddus as-salamu al-mu'azzamu al-munazzahu al-munazzahu an kulli 'aybin wa afatin wa naqsin wa an mamathilati ahadin mumasala wa an mumasalatin mumasalati ahadin wa an ay yakuna lahu nikun min khalqin. Baik, barakallahu fiik. Ya. Dan bahwasanya semua makhluk mereka semuanya mamaliku lillah. Mereka semua adalah budak hamba-hambanya Allah. Abidun. Mereka semua adalah hamba-hamba. Mereka semua hamba-hamba. Ya, hamba-hamba di bawah hukum-hukum kerajaannya yang qadariyah, syar'iyah dan jazaiyah. Sayyibar kalabikum. Ya. Di bawah hukum-hukum qadariyah, syariah dan jazaiyah. Wa annahu al-alim, dan bahwasanya dialah yang maha mengetahui bikulli syai' terhadap segala sesuatu. Ya, dia mengetahui segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Tidak ada sesuatu apapun yang samar baginya, tidak di langit maupun tidak di bumi. Baik, barakallahu fikum. Ya. Sini perhatikan kalimat mu'alif, bahwasanya ahkam itu ada yang qadariyah, syar'iyah, jazaiyah. Ya. Bahwasanya ahkam, ya, namun kita menyatakan ahkam itu syar'iyah dan kauniyah. Ya. Atau qadariyah. Ya. Karena jazaiyah masuk ke qadariyah. Ya. Karena tatkala Allah takdirkan atas amal ini, semuanya ini Allah takdirkan atas amal. Ya. Namun ini kalau disebutkan ada jazaiyah, padahal itu masuk ke qadariyah, takdir. Nah, ini untuk menyebutkan secara lebih menyeluruh saja. Paham juga di sini. Baik, barakallahu fiik. Alladhi ahata ilmuhu bil bawatini wa dhawahiri wal khafiyati wal jadiyati. Maka dialah Allah, ya, ya, kalau tadi qadariyah, syar'iyah, jazaiyah, ya, paham sini ya, itu yang menentukan urusan, menentukan hukum, memberikan balasan. Nah, barakallahu fiik. Alladhi ahata ilmu, ya, yang ilmunya meliputi yang bawatin, perkara yang batin, wa zahir, yang zahir, lahiriah, yang bawatin yang tidak nampak, ya, yang meliputi seluruh yang konkret dan abstrak, wal khafiyat yang samar, wal jadiyat yang jelas, wal wajibat maupun yang wajib, wal mustahilat, yang mustahilat juga. Jadi ilmu Allah mencakup yang mustahil terjadi. Ya. Orang kafir kan minta, Rabbana absurna wasabina farji'na, kembalikanlah kami ya Allah ke dunia, na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Hah? Nah, ini kan mustahil. Nah, Allah tetapkan, bahwasanya kalau mereka dikembalikan, lawudu, la'adu. Ya. Seandainya mereka dikembalikan, mereka akan kembali kafir. Allah tahu. Nah. Terus ini mustahil, seandainya ada berbagai Tuhan, ada banyak Tuhan di alam semesta ini, gimana? Akan rusak, kan mustahil ada banyak Tuhan. Ya Allah tegaskan, "Law kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Seandainya pada langit dan bumi ini ada alihah, ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, ya, la fasadata. Maka langit dan bumi ini akan hancur. Nah, ini kan mustahil terjadi, tapi Allah tahu dampaknya. Ya, ini yang mustahil. Kemudian yang jazaiyat, ya. Ya, yang jazaiyat. Ya. Tabarakallahu fikum. Afwan, yang jaizat bukan jazaiyat, ya. Yang jaizat, ya. Kalau yang jazaiyah itu yang di atas tadi, ya. Terkait takdir. Wal jaizat wal umur al musabiqah. Ya. Yang jaiz, yang boleh, dan perkara-perkara yang lalu, walahiqah, maupun yang akan datang. Ya. Ya, barakallahu bikum. Perkara-perkara yang jaiz. Wal alam al ulwi was sufli. Mengetahui apa yang terjadi di alam ini, alam yang di atas, langit, wasufli yang di bawah, bumi. Wal kuliyat, perkara yang menyeluruh. Wal juz'iyat, perkara yang parsial, yang cabang-cabang, bagian-bagian. Wa ma ya'lamul khalqu, makhluk enggak ada yang tahu kayak begitu. Ya. Baik, barakallahu fikum. Wa ma la ya'lamun. Wa ma ya'lamul khalqu, Allah mengetahui apa yang diketahui hamba. Ya, bukan makhluk tidak tahu. Artinya Allah, wawunya wawu masih atifah, Allah mengetahui apa yang diketahui hamba maupun yang tidak mereka ketahui. Wa annahul hakimu alladhi lahu alhikmatu tsamatu. Ini sudah dibaca. Sudah, ya. Ya. Dan bahwasanya dia adalah hakim. Ya, yang maha bijaksana. Ya. Ya, dia adalah hakim yang maha bijaksana. Terkait hal ini ada di surah Al-Kursi, ya. Ya. Ya. Di surah Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, samawati wa fil ard. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Ayat terkait hal ini. Ya. Dialah yang maha bijaksana, yang memiliki kebijaksanaan yang sempurna, yang memiliki hikmah yang tamah. Hikmah yang sempurna, asyamilah, yang mencakup li jami'i ma qadahu, yang mencakup atau menyeluruh bagi segenap apa yang Allah telah tetapkan. Wa qaddarahu, apa yang Allah telah takdirkan. Wa khalaqahu, dan apa yang Allah telah ciptakan. Ya, li jami'i, berapa jami' ini berarti ma'tuf ke li jami'. Wa jami'i ma syara'ahu, dan mencakup seluruh apa yang telah ia syariatkan. La yakhruju an hikmatihi makhluqun. Maka makhluk tidak dapat lepas keluar dari hikmah Allah tadi. Wala masyru'un. Ya. Makhluk tidak dapat lepas dari apa yang diciptakan tadi, dan apa yang Allah syariatkan tidak pernah lepas dari itu, dari apa yang Allah tetapkan, Allah takdirkan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian wa annahu al-aziz, dan dialah al-aziz yang maha perkasa. Alladhi lahu jami'u ma'anil izzati ala wajhil kamal at-tam min kulli wajhin. Yang miliknya lah segala makna izzah, keperkasaan yang sempurna, ya. Yang menyeluruh, yang sempurna dari segala aspek. Ya. Izzatul quwwah, keperkasaan dalam keperkasaan kekuatan. Wa izzatul imtina, dalam keperkasaan mencegah. Wa izzatul qahr, dalam keperkasaan menguasai atau memaksa. Wa wal ghalabah, ya, dan keperkasaan dalam memenangkan. Wa anna jami'al khalqi fi ghayati dzulli, dan semua makhluk itu dalam puncak kehinaan. Wa nihayatil faqri, dan dalam puncak kefakiran, sangat membutuhkan Allah. Ya. Wa muntahal hajati, dan sangat membutuhkan Allah. Wa darurati ila rabbihim, sangat membutuhkan dan bergantung sekali kepada Rabbnya. Wa annahu rahimu, dan dialah yang maha pengasih. Alladhi lahu jami'u ma'na ma'ani rahmah, yang miliknya lah semua makna rahmat. Ya, alladhi wasi'at rahmatuhu, yang rahmat itu meliputi kulla syai'in, semua sesuatu. Ya. Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah berikan di dunia, 199 Allah simpan di akhirat untuk hamba-Nya yang beriman. Satu rahmat aja, ya, singa bisa mengasihi anaknya. kita bisa berempati kepada orang lain, kita bisa kasihan sama orang lain, ya, atau kita kasihan pada hewan atau kepada orang kafir sekalipun, ya. Tapi walam yakhlu makhluqun min ihsanihi tarfata ain, ya, tidak ada satupun makhluk yang luput dari kebaikannya walau sekejap mata. Ya, orang kafir Fir'aun sekalipun dapat nikmat Allah, iblis sekalipun dapat nikmat Allah. Ya, orang kafir dapat nikmat Allah, nikmat apa? Oksigen gratis, udara, dapat nikmat organ tubuh yang lengkap, kesehatan dan seterusnya. Enggak ada yang lepas dari nikmat Allah semuanya. Ya, barakallahu fiikum. Wa salat rahmatuhu aitsu wa sala ilmuhu. Ya. Dan rahmatnya Allah itu mencapai sejauh pencapaian ilmunya. Sebagaimana firman Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Ya, secara rahmat dan ilmu-Mu. Wa annahu al-Quddus, dan dialah Al-Quddus yang maha suci. Ya. As-Salam yang maha selamat. Ya. Al-Mu'adzam yang diagungkan, Al-Munazzah yang disucikan. An kulli aibin, dari semua aib, wa afatin, cacat, wa naqsin dan kekurangan. Wa an mumasalati ahadin, dan dari dia disucikan dari menyerupai seorang pun. Wa an ayakuna lahu niddun, dan dia disucikan dari dia memiliki tandingan min khalqihi, ya, tandingan dari makhluknya. Wa hakada baqiyatul asma'il, wa hakada baqiyatul asma'il husna. Ini ya berikutnya, tafadhal dibaca di sini. Berikutnya siapa? Nugraha, baca Nugraha. Bismillah. Thumma qala Syarif, thumma qala Musannif, wa rahimahullah ta'ala, hakadha baqiyatul asma'i al-husna i'tabirha i'tabirha bihadihi al-qaidati al-jalilati yanfatihu laka babun yang fatihu laka babun azimun min abwabi ma'rifatillahi. In fataha yanfatihu itu lazim, kalau fataha yanfatihu muta'addi. Terus bal aslu ma'rifatillahi ta'ala ma'rifatu ma tahtawi alaihi asma'uhu al-husna min al-ma'ani al-azimati bihasabi ma taqdiru alayhi al-abdu, wa illa fala yablughu ilmu ahadin min al-khalqi wa la yuhsi ahadun thana'a alayhi, bal huwa kama athna ala nafsihi wa fawqa ma yuthni alayhi ibaduhu. ittiqahu min anwa'il ma'asi wal muharramati, wal ismu jami'in likulli ma yu'assimu wa yu'i'u fil ma'asiyati, kama anna al-udwana ismun jami'un yadkhulu fihi ta'addi ala nasi fi dimari والأموال والأعراض والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وأخذه المنكر. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشده إلى اتباعها في قوله في التشهد في الصلاة بقول المصلين السلام علينا على عباد الله الصالحين, وقال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح min ahli samai wa ardi wa amthilatuha fil Qur'ani katsiratun jiddan. Ya, dari mana? Wa hakadha baqiyatul asma'il husna. Nah, ini berlaku juga pada asma'ul husna yang lainnya. Ya, iktabirha. Maka mengaculah dia, maka Anda mengaculah Anda dengan kaidah ini. Bi hadhil qaidah al-jalilah, dengan kaidah yang tinggi ini, yang mulia ini, yaftahu laka babun 'azimun min abwabi ma'rifatillah. Maka pintu yang agung dari pintu-pintu mengenal Allah akan terbuka bagi Anda. Ya. Bal aslu ma'rifatillah taala ma'rifatu ma tahtawi alaihi asmaul husna min al ma'ani al azimati. Bahkan ya, perhatikan di sini, mengetahui apa yang menjadi kandungan dari asmaul husna, ya, dari makna-makna yang agung, bahkan asal, bahkan pokok dari mengenal Allah adalah mengenal apa yang menjadi kandungan dari asmaul husna berupa makna-makna yang agung. Bihasa bima yaqdiru alaihi al-abdu. Ya, tentunya ini ya, sesuai dengan apa yang dimampu oleh si hamba dalam mengenal nama-nama asmaul husna tadi, sesuai dengan kadar pengetahuan hamba terhadap asmaul husna tadi maknanya. Wa illa fala yablughu ilmu ahadin minal khalqi. Ya. Sebab jika tidak demikian, ilmu seorang manusia tidak akan mampu mencapainya. Ya. Ahadun minal khalqi, salah seorang dari makhluk tidak akan mampu ilmu itu mencapainya. Ya, mencapai dari pengetahuan terhadap asmaul husna tadi. Wala yuhsi ahadun sana'a alaihi. Ya. Dan seorang pun dia tidak akan pernah mampu menghitung. Ya. Tidak akan mampu menghitung sana'an alaihi, pujian yang dipanjatkan kepada Allah. Bal huwa kama asna 'ala nafsi. Bahkan Allah sebagaimana yang dia telah memuji untuk dirinya sendiri. Fauqa ma yusni 'alaihi ibaduhu. Ya. Itu melebihi dari kadar pujian yang ditujukan oleh para hambanya kepada dia, kepadanya. Wa min dzalika qauluhu ta'ala. Di antaranya yang firman Allah Ta'ala. Ngerti enggak sini? Paham ya? Ya. Jadi kalau kita memuji Allah, pujian-pujian tersebut ternyata belum seberapa. Ya, dengan hakikat dari pujian tadi yang kita enggak mampu lagi. Nah, karena ya kita tidak akan mampu. Ya, menghitung nama-nama Allah ini yang sangat luas. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Fal birru, perhatikan, alal birri. Maka al birru, kebaikan, yasmalu jami'an wa il birri wal khair. Maka al birr di sini mencakup semua bentuk kebaikan, kebajikan. Tashtaminu at-taqwa. Tashmalu at-taqwa, sedangkan takwa mencakup apa? Jami'a mayajibu ittiqa'uhu min anwa'il ma'asi wal muharramati. Sedangkan yang namanya ketakwaan itu mencakup semua yang mesti dijauhi dari berbagai jenis maksiat dan perkara yang diharamkan. Wal ismu, sedangkan ismu, isim, apa isim, yaitu dosa. Ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup, ya, likulli ma yu'assimu, semua, mencakup semua yang dipandang dosa. Yuqi'u fil maksiat, yang akan menjerumuskan ke dalam maksiat. Ya. Kama annal udwana ismun jami'un, sebagaimana kalau dikatakan udwan, permusuhan, dia adalah sebuah nama yang mencakup yadkhulu fihi at-ta'addi 'ala an-nasi fid dima', ya, mencakup seluruh jenis permusuhan atau ta'addi, pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, ya, terhadap, atau yang dilakukan terhadap orang lain manusia dalam masalah darah, wal amwal, harta, wal aghrab, ataupun kehormatan. Wal ma'ruf bil Qur'an, dan sesuatu hal yang telah diketahui dalam Al-Qur'an adalah ismun jami'un li kulli ma urifa husnuhu syar'an wa 'aqlan. Itu sebuah nama yang mencakup segala hal yang diketahui kebaikannya, baik secara syariat maupun menurut secara akal. Wa aqsuhu al-munkar, kebalikannya adalah kemungkaran. Ya, waqad nabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya ila hadhil qaidati, kepada kaidah ini, wa arsyadahum ila i'tibariha, dan Nabi SAW membimbing mereka ya untuk i'tibariha, untuk mengacu kepadanya. Fi qaulihi fi tasyahudi fi salati, ya, yaitu dalam sabda beliau ketika seorang hamba dia duduk tasyahud akhir dalam salatnya, fi qaulil musallin, atau tasyahud awal, assalamu alayna ya wa ala ibadillahi salihin, ya, semoga keselamatan diberikan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Faqala, Nabi SAW bersabda, fa innakum idza qultum dzalika, jika kalian mengucapkan hal tersebut, mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, salamtum ala kulli abadin salihin min ahli samai wal ard, berarti kalian telah mendoakan keselamatan untuk setiap hamba Allah yang saleh yang ada di langit maupun yang di bumi. Wa amsilatun wa amsilatuha fil qur'ani katsiratun jiddan, contoh-contoh ini di Al-Qur'an sangat banyak sekali. Ya. Jadi khulasa atau kesimpulan dari kaidah ini bahwasanya isim mufrad yang ada alnya maka ini umum, apakah dia wasaf atau isim jins, ya, apakah dia wasaf atau isim jins, yaitu fiidul umum. Ya, ini perlu diketahui bahwasanya al itu banyak, nanti makanya kita mesti mengetahui, ya, al ini apakah al istidrakiyah yang dimaksud mencakup umum ini al istidrakiyah, ya, atau al ahdiyah lil zihin, atau ya al yang lainnya. Baik, sudah masuk waktu zuhur. Ya, subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.